مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. Tetes teng mriki diterangno waskurisma rabbika. Tetes wingi diterangaken ya ayyuhal muzammil qumil laila napa? Illa qalila. Tetes wingi bakas bentuk ibadah ingkang rupi kiamul lel nggih eling-eling nggih wingi mbakas ibadah sing bentuke kiamul lel nggih niku sujud ning wektu dalu nggih eling-eling nggih wingi mbakas ibadah sing bentuke sujud ning wektu napa bengi. Karena Rasulullah pertama kali dakwah niku diutus Allah kan sujud utawi kan kiamul lel nggih niku sujud sungkem ning pangeran ning tengah napa bengi. Nggih, sebagian ayat disebut tata jafa junubuhum anil madaj iyadu narobam khaufau watoma. Acara pujiane wali songo tombo ati termasuk melek napa dalu. Lah wingi kula terangaken. Bentuk ibadah sing liyane ibadah mahdhah. Nggih, ibadah mahdhah kados salat sujud. Niku piye wae dilakoni wong fasik. Kula bolak-balik matur. Sampeyan sedekah lomo, nggih memang baik. Tapi wong fasik yo nglakoni sedekah. Antar WTS, antar gento, antar lonte yo sering utang-utangan duit, yo sering kek-kekan duit, kek-kekan pakanan. Wong kafir-kafir kuwi dadi donatur-donatur. Lah sebab iku sing iso mbedakno saleh mbek ra saleh iku masalah ibadah-ibadah mah. Sebab itu Rasulullah ditekakno kumil laila napa illa qalila nisfahu awing kus minhu napa qalila. Mane niki jamaah sing tesih ngandalo ibadah-ibadah kados sedekah, kados zakat. Itu memang baik, akan kita lakukan sampai mati. Tapi itu satu ibadah sing wong dolim lah nglakoni. Sama nak delok film-film Cina. Antar gangster koyo apa loyo ale mek kancane nggih mboten. Paribasane sing lanang mati, randane dirumat kancah kancane saking sosial. Antar bajingan, antar preman-preman ning terminal nak mek kancane loyale ra karuan, lomane gak karuan. Demi kanca wani mati, nggih mboten. Tapi kalau kita soleh bener, itu termasuk ciri utama wong soleh khasi pangeran napa purun melek dalu purun sujud ning Allah Subhanahu wa taala ning wektu napa dalu. Mergo iku satu perilaku sing wong fasik gak ngarah nglakoni. Nggih? Mung kowe soleh mbok nglakoni mbok ora. Sebab itu tenggene surat Furqan ketika Allah nyipati wong-wong apik termasuk sifatnya napa? Walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyam. Termasuk wong apik walladzina lan wong akeh yabituna kang nginep sewengi-sewengi sapa wong akeh. Mabit nginep ora sekedar sak rakaat ora rakaat nganti nginep. Oleh nginep mbek pangeran sujadaw wa qiyam. Hale sujud lan hale qiyamul leh. Karena apa itu tadi ibadah liyane qiyamul lail itu satu bentuk ibadah kados lomo zakat sosial sing wong dolim lah nggih nglakoni gentul lah yang nglakoni. Tapi nak qiyamul lail bungi-bungi ra ana wong ra sujud lho nak istighosah cek gampang lakoni diundang ning pangdam kodam ning lapangan SBZ teko gubernur teko cek iso sampeyan mbok nangis ning lapangan wong didelok wong ah. Oke, mungkin dhewean ora ana sing ora ana sing ngelem, ora ana sing ngundang. Muk murni tertarik mbek keterpanggilan jiwa ning Allah Subhanahu wa taala. Jadi tata jafa junubuhum anil madaji faktore muk yaduna rabbahum khaufau wa tama. Dadi tekane ora krana diundang bupati, gubernur atau SBC, tekane krana yaduna rabbahum khaufau wa tama saking wedine ning Allah, saking tomae ning Allah. Kulo nu modern, cara berpikir saya modern. Tapi saya itu berusaha nganti saat niki nggih kiamul. Meskipun tak modern nih, tak akali kulo cah modern. Kulo nu mesti de kopi sing tak seneng ya, nggih jam dulu nggih. Kulo nggak ada LPG. Padahal kulo nu rapati sugih. Ya tak niatin aku nggih kopi ben gampang. Jadi nah daripada tahajud rata elmoni mbek wong ngapangep malah nyek pangeran atok ngopi sik. Ini ngopi, ada ngopi demi tahajud. Nah, yang jelas kan istihad saya demi tahajud. Ya karena itu tadi, kalau bolak-balik matur, energi ini wong soleh sing khas. Ini ku kiamul. Sampai Imam Syafi'i, Imam Ghazali ini ngapa lebet, faman tolabal ula sahiral layali. Nak sing kepengen mulia, melek bengi. Faham ya? Dan melek bengi sujud ini, ben sing dadi titenane malaikat ning ora-ora mahsyar. Ini ku simahum fi wujuhim min asaris sujud. Orang-orang yang ngomong Quran simahum fi ujimin asari sodakoh betul-betul. Mereka saki-aki sodakoh sampean rakyat wong barat. Iya betul. Sampean nyumbang tsunami betul. Apa betul? Wong barat nyumbangnya kuatah kah? Kata-kata. Saki-aki sodakoh Islam rakyat wong kah? Kafir. Kenapa sodakoh welek Gus? Ya wong Islam ben tetap sodakoh tapi tetap kalah akeh. Sampai wong dolim-dolim. Kowe wani mati demi kanca, ora gak wani. Jajal preman-preman terminal. Wani boten. Kendel di, belani kanca wong saleh mbek wong dolim. Kenapa wong dolim? Mbok kendel nekat wong ngawur nomor loro, jelas kan kendel. Iku nunjukno amal-amal sing kaya sedekah zakat urawan dilakoni wong dolim. Sebab itu ulama fikih darani ngono iku ibadah ghairu mahdhah. Menawa cara fikih ana ibadah mahdhah artine murni satu ibadah sing kontrake mbek pangeran kados sujud, salat, wiridan. Nomor loro ibadah ghairu mahdhah. Kaya lomo, sedekah. Lah ketarane piye? Gampang ketarane. Kok sedekah kan sae, Gus. Tapi kok darani ghairu mahdhah jajal lah wis kok sedekah ning rondo terus. Awal sangka selingkuh rak lomo. Ya lah, lo fair lah. Jadi apa sedekah apik? Awal kau selingkuh, lo mau tak medit? Lo mau. Malah ini bener lama disik. Karena ini darah ini wiru. Mantu. Awal kau suaranya kiai, jadi kiai murahan, gara-gara bupati men sedekah. Akhirnya adol fatwa keulamaan. Mereka sering disedekahi bupati. Akhir institusi agama didol. Berarti kolomo apa ora lomo? Lomo. Priter utawa menang-menangan ya kolomo. Kowe nak wis duwe buruh, sering sedekah, sering ngekei. Apik. Tapi nak kesusupan setan, rata-rata terus metu otoriter, metu Firaun. Kowe ra melok aku ora gak kelar mangan. Wis ketara kan Firaune umat. Padahal kita di akidah tiap wama min dahabatin fil ardi ila ala wahin apa? Rizkuha. Tapi ketika kue sering sodako, sering nanggung uripe, rak terus metu Fir'aune. Piro-piro kita rumat, coro rata rumat, rak kelar mah? Mangan. Berarti akidah sing salah itu berangkat ke sodako apa ke orang sodako? Ke sodako. Mulanya diharani ibadah huirun apa? Mahantah. Ya kalau nganti saat ini sering sodako, tapi kalau lali. Tanya jarak lali. Yuraro sing tak kei sopo terus. Jadi kula nggih sering ngekei dhuwit santri, tapi kula lali. Mergi ngene iku, kula sadar iku secara fikih darane ibadah wiru napa? Mahdhah. Lah akibat sing fatal nggih selingkuh niku. Lah wong lanang-lanang sing sering sedekah ngeri lho. Pacaran medhit iku ora pati ekstrim. Pacaran sing lanang lomo bahaya. Mergo kompensasine jaluke sing ora ora. Nah, nak pacaran sing medhit ae, ben jalukane ora aneh. Aneh-aneh tambah akeh oleh ngekei tambah jalukane ekstrim. Nah, mulane pentinge kena apa Nabi Muhammad pertama dakwah kok ora dikon sedekah, tapi kumil laila napa? Illa qalila nisfahu awing usminhu qalila. Wis separo wengi cek kurang jare pengiran. Kiamul lail separo cek kurang au zid alaihi, ra iso luwih. Aswarat tilil Qur'an napa? Tarti. Mun gene iki ngadepi Ramadan. Mulane saiki kudu kono salat lel. Tapi aja kaya NU anyaran to Islam anyaran dadi gerakan salat bengi. Kudune musolane. Lah ora dene gelo lah iku malah ibadah jadi kok pengaruh-pengaruhan. Padha-padha kiamulan kok digerak-gerakan terus tujuane bene musolane dekne. Nek ora gelo lah ibadah malah uring-uringan. Rasidho mahdho wong uring napa? Uring dijak apik ra gelem. Ayo ki ya nyaran. Gelem ra urusane. Wah, begini gue sirine kena opo terus saat ini wonten istilah opo wat kurismarob bika watabat tal ilaihi opo tabtila. Jadi ilaihi cara bahasa Arab ila maring. Mergo sujud tu jelas maring Allah. Gak, sujud tu mesti maring Allah. Dia nak sedekah, sedekah itu rawan undat-undat. Jadi wah, misalnya kue pertama ngekei ikhlas, kedua ikhlas. Iku ra gak ana apa-apa. Bareng ketok ayu kowe metu nafsu wem. Utawa buruh ketok brengkel kowe ketemu Fir'aun. Umat Fir'aun. Jadi kowe ngekei buruh. Pertama ngekei 10.000 2.000 apik ae. Bareng mulai buruh mulai brengkel lah. Kono brengkel lu salah. Wong sering disedakoi kok breng. Tapi akhirnya kowe luwe salah. Mergo terus kowe umat Fir'aun. Tak kakei jebule ra tau diri. Kowe pira-pira tak ruban, ra tak ruban, ra kelar mah. Mangan. Kono dosane mok brengkel desa cilik, kowe dosane ngrusak aki akidah. Mulane Quran iku masalah sedekah barang sing dianggap sepele. Sekali salah sidik ngendikane pangeran la tubtilu sedaqatikum bil mani napa? Walada. Sekali salah sidik ganjarane dihapus. Entek. Sebab iku sedekah, ganjaran sedekah iku paling murah. Gampang tandingane. Sebab itu wonten kaulum ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqati yasbahuha napa? Ada. Dadi omongan sing apik luwe apik timbang sedekah bar diolok. Ala ya kowe mau pira-pira kowe tak rumat, cara ra tak rumat ra ono sing ru rumat. Mulane sakniki sing ditektir sugih, sing ditektir dipura iku nek omongan sing ati-ati, iku cobane se setan. Kowe nek sedekah nggih sedekah memang baik. Tapi ya wis tokno pengiran titik. Sehingga sedekah kita itu kaya cerita-ceritanya wong soleh wa'id imuna ta'am ala hubbihi miskinaw wa yatimaw wa asiro innama nut imukum liwajillahi la nuri idu minkum jaza'aw wala syukuro. Aku ngeke imangan krono Allah, aku la nuri idu minkum jaza'an, aku yura kepengen diwales, yura kepengen dimatur nuwu nuwuni wala syukuro. Mulane nggih kula adat Jawa sing nganti sak niki ra cocok. Kula riyin kawin niku anak buah kula kathah. Gini mobil kathah. Kula kawin ning Yogya rek Pasuruan, bojo kula Pasuruan ngebis nggih dhewean. Terus dugi mriko dipapak bapak terus kawin. Ga keyakinan kula duwe gawe iku haram. Kula lho kula pribadi nek sampean nggih monggo. Kok awal sangka sedekah gremeng perkara wong buah. Angku wae gak wong melarat, anggere ana wong digawe, wae ngene ana wong digawe, ngene iki buah barek. Wes ngono, engko kowe anak prawan ya kawin meneh. Akhire ya kowe sing gremeng zaman buah, saiki ya kowe duwe gawe, wong liya buah, wong ku mangane kang elan. Lah ngono kadang umat setane ngene wae, angger kancam ra buah, dol kono digawe ping telu aku buah terus. Lan kula niku mboten nate teko teng acara buah mboten nate. Nggih jarak panjen. Putrane guru kula nek kawin kula mboten dugi pas acara. Kula kene tetep salam templek bar acara. Wah nek pas acara mboten turun. Wis dero nek mazhab kula mboten. Kula dhe anak wedok, kula kok ndek bojo anger aku jek urip perang arah digawe. Eh sedako kok dipeksa. Lah ora pantes nek arah buah ora pantes. Sedako iku wis ibadah riskan pas-pasan ae. Rawan masalah. Masalah. Kesodako itu satu ibadah sing rawan masalah gitu. Nak kue ngekei ikhlas apik. Sekali ra ikhlas rawan undat-undat. Nak wong lomo ambek rondo rawan selingkuh. Selingkuh lahir ke wong lomo apa ke wong medit? Ya lomo. Lagi disenengi bojone wong mergo lomo. Ora aja gemah lomo ambek bojone wong ngalahi sing lanang bahaya marifet fitnah. Jadi sopo lo mau apa? Kabeh ana aturah, ana aturane. Lah menawa sedekah apik karo uwan. Wong sedekah jare Nabi tafaul bala. Sedekah tolak bala. Maksude sedekah sing ikhlas. Aja sedekah kok contone iki Pasuruan. Iki Pasuruan ana sing kurang ajar, tapi tak ngenangan ya bener kurang ajar. Nerakno sedekah iku tafaul bala, tolak bala. Nek nyontokno nek kurang ajar, cekel polisi ya diamuk. Contohnya sama dengan cekal polisi, Pak Balak. Pak Sodako hilang Balak itu. Piye karepe. Kulo mboten nate bayangno contohnya ngono. Niku contoh ra bener tapi nyata. Itu contoh ngawur. Tapi ya bodoh. Ana santri kurang ajar. Mulai aku terlambat terus diamuk kiai. Iku ya ana santri kurang ajar ngene engko salam tempel ning ngarep. Mergo ra salam tempel ning guru wis kadung dia. Diamuk. Jadi santri ini kurang ajar, ngerti nak kiai ne keduyan. Gampang ora diamuk bi. Salam tempel ning ngarep. Umumnya salam tempel ra ape metu dene ora pas sowan langsung salam apa? Tempel. Nah, untung kiai ne keduyan, ora ngambo tenang. Iyo jenenge sedekah napa? Tatpa sedekah. Lah anak sedekahne rondo iku nggawa bala. Mergo pikirane terus ngeres. Ngeres tantang klet. Lah terus sing nyedekahi sinten? Lah kowe ikhlas gampang to. Rondo mesti ndek mahram ndek keluarga liwatno dulure sing mahram to. Wis mbok liwatno langsung mesti niate merawati bener. Tiap rondo ndek keluarga duwe mahram. Lah kowe niat ikhlas tenan liwatno keluargane to mahram. Lho kula sering sedekah teng rondo, dene tak titipno adike nemen. Memancen wajib, wajib wong kudu sakake rondo, tapi dudu disyariat. Ora mbok syariat dadi seling selingkuh. Wong kabeh ya naturane. Plang-plang sok suci, sok apik jebleng gledhek. Mergo ora di elmo, elmoni. Mulane wau bener jari MC nak gak di elmoni, amaluhu mardudatun latuk balu. Mergo kabeh amal sing ora di elmoni iku rawan masalah. Latu balu cek sepele ra ditampa terus dadi selingkuh iku. Luwe ngeri. Ya kaya bupati kan sedekah ning kiai. Tapi gara-gara sedekah institusi kekiaian dadi terkontamina. Nah, si akhire fatwane ra karu-karuan. Mosok partai tertentu kok wajib ngono Quran hadis. Mung Quran ana sedurunge ana PKNU, urung ana PKB, urung ana P3, ujug-ujug Quran dadi dalil P3, PKB, PKNU, Quran cap singa lho. Quran yo Quran. Quran mbek partai dhisik endi? Sik Quran kok ujug-ujug dadi backup partai itu terus entuk dalil kok endi? Ujug-ujug sawangane dalil Quran tertentu terus mengarah ke partai tertentu. Buang kene. Salim-alim wong Quran alim kula ngapal 30 juz. Paling kiye-kiye apal 5 ayat. Lha kok sering debat mbek kiye-kiye partai. Angger dalil Quran tak takok. Lah jenengan apal mirang ayat. Ya ana sak juz genep. Lah aku 30 juz. Penak kok lho masalahe kula mboten trima mawon ujug-ujug Quran kok dadi dalile par partai. Nek partai ora usah dalil-dalilan. Cara kula misale kula PKNU, misale kula PKNU atau PKB atau P3, kula mboten ngarah dalil. Misale takoki, "Gus, kene apa P3?" Penak apa ora kena apa-apa, ben P3 P3. Kok aku ben man kates, man telo telo, ora usah dalil-dalilan. Ana dalile, Gus. Ya ora ana dalile. Dalil-dalil apa? Ora dalil-dalilan. Selera kok dalil. Kowe kok ben man kates ana dalile? Wah saiki digoda, nggo dalil-dalil, tapi kan dalil dipaksa-paksa. Ujung-ujunge yo ngaji be aku, tarekae melok aku, partene ora anut aku. Nang kulo anut jenengan di sisi awal-awale perkara tarekah, Mbah. Saiki perkara partai benten pasal, Mbah. Kok malah gowo-gowo tarekah dienggo dalil-dalil. Dalil-dalil anu mboten bener nggih. Dadi misale sampean partai nggih, partai koyo mong mankates, mangan jagung ngono. Iku ben mangan jagung ya jagung, ben mankates ngene apa? Ora dalil-dalilan. Enak mangan maca bismillah ngono. Paham nggih? Dadi ibadah kados politik, kados ibadah liyane iku cara fikih diarani woi rumah. Duh, satu ibadah sing awalis disebut fikih ibadah sing ora murni. Mergo nyatane riskan, sekali meleset sithik riskan. Tapi nak salat mboten ngarah riskan. Kowe salat umpama keliru, paling banter gak sah, tapi tetap ditampa pangeran. Mergo kabeh bentuk sujud iku pangeran suweneng. Sampai nang hadis qudsi, Allah Ta'ala ngendikan nerakaku tak haramno mangan bathuk sing tau digo sujud ning bumi. Sujud terus si mahum fi wujuhim min asaris sujud. Angger Quran nyebut nggih, Ka'bah dikira apa? Nggih litaifina wal akifina war rukais sujud. Kuwabe fasilitas yang digawe pangeran ujung-ujungnya tinggal sujud. Dan kena apa kok radiko sedekah ini? Wah sedekah itu uang nakal lah, nggak sering sedekah sedekah. Kira-kira londe, bek londe, ngapain mulai? Kancane radik duit utang-utangan apa badan? Nah, ya kira-kira utang-utang? Utang-utangan. Maling, bek maling nggak sering utang-utangan duit. Ya podo kok sampean santri podo kirene utang-utangan. Artinya satu ibadah sing uang nakal lah, nggak ngelakok. Nah kalau ini bedanya sampean santri muni lillahi ta'ala ini tapi rati sahur gremeng tenan jadi sopo. Faham gak? Ini sirine rahasia ini kena apa Allah Ta'ala pertama kali majibna Nabi ini kiamul lail, kena apa kok Allah pertama ngendikan kumil lailan apa illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila, bahkan wis nisfahu jari pangeran cikku alaihi, nah iso kon tambah padahal sampean tuangi setengah puapat nganti subuh piro-piro apa bareng isak dulu TV kesel nganti jam 11 nak sing jam nom-nom iki aku nganti jam 12 kok ngrasakno kiamul lail subuh ra kodok piro-piro mareni Islam-Islam ngono iku Islam swasta ini mareni Islam ra bener bener Islam ra mutu kula niru bapak bapak riyen nyemak mbak-mbak setengah papat riyen kula nggih protes bapak mbek Kang bapak riyen nak nyemak mbak te Kang setengah papat isuk riyen zaman panjenengane bahasan mangli nak istighosan iki jam 3 bengi kula riyen protes. Tapi sekarang itu saya lakukan. Sekolah gede ngalim tambah ngerti. Banyak penting tenan kiamul. Misalnya ini kalau nak kangkang tangi di setengah sekawan. Kemudian bapak nyemak di setengah sekawan injing. Misalnya ini kalau terusakan. Ini mergi sadar betul. Ternyata ibadah kados ngoten niku yang bener-bener ciri utama tiang soleh. Go ibadah kados sedekah ternyata wong dolim nggih nglakoni. Tapi tetap saya lho sedekah mun salah. Tetap saya. Tapi ora papan atas. Paham nggih, mergo ibadah mahdhah mesti watabat tal ilahi napa? Tabila. Ana ilahi bener-bener menuju Allah. Mohon kula terus. Rabbul masyriqi utawi Allah iku sing mengerani wetan wal maghribi lan sing mengerani kulon. La ilaha ora ana pangeran iku maujud illahu kecuali Allah. Fattakhidhu wakila. Mongko ngalapa sira ing Allah wakilan khalidat sing den pasrai utawa ing dat sing den pasrai. Eh mau kulan dikse den serahno lagu maring zat apa umuruka lagu maring Allah apa umuruka piro-piro urusan siro. Terus kula wau kan cerita okay. Awal nabi dadi nabi niku kan sering kiamul lel mergo setiap kali ana rino iku berarti ngadepi musuhe ngene ku Abu Jahal CS lah wong nak bengine kiamul lel ngadepi fakta rinane luwih siap mergo bengine bener-bener konsultasi mbek Allah subhanahu. Jajal ampun sampean. Misale dalu sampean eling Allah. Ya Allah, kula niku mau sak derma. Nyawa kula nggih mau titipan. Setiap saat kula nggih innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niku rino kowe ngadepi Musa sing ape mate ini sing ape baca ku enteng. Mergo kowe awal wis kontrak ambek pangeran nyawa kula mau sak derma. La ilaha illahu wa fattakhidhu napa waki wakilah. Pada akhirnya kula namung urip mek jenengan. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi napa terjauh. Sing paling kula butuhna nggih ridane jenengan. Ilahi ridho kamat lubi. Wa bengi wis konsultasi terus mbek pangeran paling penting ridane jenengan, paling penting mafira jenengan. Terus esok krungu tangga, wongku gedeng kuwi ora ana pengaruhe. Wong iku lho mbek kowe ora seneng, wis ora ana pengaruhe wong pikiranmu diridani pangeran atau ora diridani. Salam dhewe ora tau kiamul lel akhire digedengi tangga sumpek, digedengi ipe sumpek. Wis Islam swasta. Ya mereka kurang sering konsultasi be Allah, kurang sering nganggap Allah paling penting. Jajal ampun sampean kok dalu, sering konsultasi be Allah. Pada akhirnya Gusti kula namung urip be jenengan. Sing paling penting iridani jenengan warido kamat matlub. Terus rino krungu wong gedhe mung ngrasane iki biasa-biasa mawon. Mulane nabi dikhitopi kon sabar sawise kiamul lel, mergo nyabari musuh sakwise kiamul lel itu jauh lebih mudah ketimbang sing ora kiamul lel. Mulane wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Kowe nek wis kiamul lel otomatis Muhammad kowe iso sabar ngadepi wong sing macem-macem. Tapi kan agak kiamul lel uring-uringan to. Gak ngregani aku, senengane wong Jawa nek ora dihormati wong, gak ngregani. Aku kiai ora dihormati. Kulo mboten nate kepikiran dihormati tangga napa mboten. Mboten nate blas. Umpama ngaji ni bubar kulo ora susah. Nggih ora susah blas. Nggih ora kepikiran. Berarti agak mulang, gak mulang ibadah liyane. Dhisik ndek pengaruh ibadah mulang, gak ndek pengaruh ibadah salat-salat sunat ta apa. Sing jelas ibadah ra ngarantek bentuke. Ngene kulo sering kanca-kanca kulo, Gus jenengan ngiyai PD, ra PD piye? Lah misale digedingi, menak digedingi wong ibadah liya sabar. Nak di umat ini ibadahnya mulai. Ini mati bubar ibadah. Munajat pangeran selesai. Gampang. Kok repot. Lah ana kiai kok susah ilang pengaruhe ora njenjen kiai lagi urung ngajine tauhid urung tenanan, urung lulus ngajine tauhid urung lulus. Tasawuf kurang ya, Bapak. Nek wis tasawuf beng kula mulang ya krana Allah. Mboten mulang ya krana Allah. Sakabeh inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi napa rabbil alamin. Tanjen Allah ngutus wong alim kon mulang ya mulang. Tapi krana Allah. Nah, krana golek pengaruh. Engko terus tak dol pilkada bareng calone ra padha gelo. Gletek. Di jamaah toreko wake bareng fatwa partai gak ngandel gelo gletek. Lah nek krana apa kan nggih biasa bisa. Kula umpama kula nate tangleti kanca-kanca, Gus umpama kowe milih partai-partai apa? Partai apa? Ya ora partai-partai, nah, tapi jelas kula nggih ndek partai, tapi koyo wong mangan semangka, nah koyo mangan kates barang-barang sepele. Sawangane kok boten gadah pilih pilihan. Tapi nggih bener bahasa kur wae partene pangeran. Ulaika hisbuwah ala inna hisbawa humul muflihun. Nggih partene pangeran mesti menang. Ngene ikhlas iku mesti menang. Paham nggih? Dadi sampean saiki ben ro bedane kena apa khitab kon sabar iku sakwise khitab badhe kiamul. Nah. Ya mergo nyabari tiyang jauh lebih gampang nak sampean uripe wis hanya takluk mbek Allah Subhanahu wa taala. Sale sampean gada musuh, tangga, mbok ibe, mbok keluarga jeneng tiyang mesti gada musuh. Iku krasa nak mbok rasakno. Tapi nak kowe sangger dalu muni warido kamat lubi namung ridani jenengan sing kula goleki. Sing paling kula wedeni nggih gedinge jenengan. A'udzu birido kamin sakhotika bi muafati kamin uku batika wa bi kamin kala uhsi sanaan apa? Alaika anta kama asnaita ala nafsi. Gusti kula kiamulan namung golek ridane jenengan. Sumpaling kula wedeni iki bendune jeneng man paling lho. Bareng ngono setengah pitu dikandhani ana tangga gedhe ya gletek enteng ae. Tangga-tangga ku sapa makhluk. Khawatir kabeh ora penting kah? Tapi bukan karena angkuh mboten. Nggih memang saking takluke mbek Allah Subhanahu wa Mangan kula bolak-balik wonten kiai-kiai sangkatan kula lapor kula Gus kula nu digedingi tiyang kok sanyaran kiai. Nah jenengan pede. Lah piye nek ada susah digedingi? Nggih susah kok kiai kok digedingi umate. Ngajimu ora lulus ya mari dhisik. Ngajimu urung bar. Lah mesti ning Quran ora ana diridani wong ta ora sing ana radhiyallahu anhu baro tu. Ana sing perlu mbok pikir ku ridho mek pangeran. Ora ana didikan Quran diridani tangga apa ora tangga. Mari Quran mbok leh lho. Pamrih soal ape kok tangga ya ora krana digedhingi pancen perintahe Nabi mangkana yuk minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim napa jaroh berarti atas nama iman kita diperintah apik mek tangga ora kok atas nama kompensasi sosial kok aja terjebak mek teori modern nak kowe apik mek tangga diapiki itu teori menjebak akhirnya kowe buat Allah kalau baleni nggih aja geman ke anut-anut teori modern, teori-teori sing menyesatkan. Kowe nek apik tangga diapi, itu satu teori transaksional, berarti apik ben diapi. Nek kita apik mek tangga pancen perintahe Allah, kowe nek iman billahi wal yaumil akhir fal yukrim. Kowe nek iman tenan ngapiki tangga. Lah berhubung atas nama iman ketika tangga iku gak ngimbangi ngapiki kowe ora kecewa. Wong apik krana Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek krana teori kowe nek apik diapiki, lah barang apiki jebule kono rapi, kowe rugi kan? Wes gak digajar pangeran rugi. Jadi teori-teori ngono menjebak. Teori sing buat pangeran. Nggih, padahal ciri utama wong Islam iku sing nganggo hukume pangeran. Iku pancen cara hukume Allah wong ana apik mek tong. Tapi aja diwalik kena apik diapiki. Ya akhirnya kan transaksional, artinya ngapiki mu kepengin diapiki. Buah neng uang ben sampean dibuahi kan. Ora nek ikhlas iku dilatih. Paham nggih, ikhlas iku dilatih. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum wajrun jamila. Wasbir lan sabar sira ala ma ing atase perkara yaquluna kang ngucap sapa wong akeh. E kufaru Makkah, tegese kafir-kafir Makkah min azhum saking oleh ngrana kufar Makkah. Wahjurhum hajrun jamila. Lan ngeneng sira ing kafir Mekah hajuran kelan ngeneng jamilan ingkang apik. Nah, wong kafir Mekah zaman Nabi pertama dakwah tentu dianggap wong edan, wong kelainan macam-macam. Inna kalama julun. Nabi dianggap edan. Mergo umumnya wong nyembah berhala kok Nabi ra nyembah berhala. Tapi akhirnya Nabi nggih enteng kabeh ngadepi ku enteng kabeh. Mergo Nabi badhe nglakoni qiyamul lail. Ngene iku mumpun ngerti nak Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu nawa wakila sing wajib dipasare namung Allah Subhanahu wa ta'ala.